Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bagi ini, yaitu kitab Asy-Syukr li Ibni Abi Dunya yang terangkum dalam kitab Mausu'ah. Disebutkan kata beliau, haddatsana Abu Ubaidah ibn Fudail ibn Iyad, haddatsana Abu Sa'id Maula bin Hashim an Hammam an Qatadah an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kulu washrabu watasaddaqu fi ghairi makhilatin wala saraf fa inna Allah azza wa jal yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qayalisi dan Hakim, dan beliau menyatakan hadza hadis sahihul isnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, watasaddaqu, dan bersedekahlah kalian, fi ghairi makhilatin wala saraf, makan minum sedekah jangan sampai mengandung unsur sombong. Sombong makhilah itu batrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran wa ghamtun nas. Adanya harta yang melimpah, adanya prasarana yang cukup, jangan ada unsur meremehkan yang lain. Waliyadzubillah. Naam. Makanya silakan kalian makan dan minum, dan sedekah kalian tanpa ada unsur sombong. Wala saraf. Wala saraf. Dan tidak pula berlebih-lebihan. Nah, sudah diterangkan tadi malam tentang mana al-israf dalam surat Al-Furqan dan surat yang lain, yaitu pada intinya adalah perbuatan yang mengandung dan menyeret maksiat kepada Allah. Nah, itu saraf. Sedekah berlebihan, sedikit nilai sedekahnya yang dia lakukan, infak sedikit nilainya, dianggap berlebihan dalam syariat ketika harta itu dialokasikan pada maksiat kepada Allah. Wa ingkolat, walaupun sedikit 1.000-2.000 rupiah, tapi untuk maksiat kepada Allah, ini saraf, israf, berlebih-lebihan. Wadah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada hambanya. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala ketika hambanya itu ada dampak positif ketika diberi nikmat. Nah, ini Allah mencintai melihat athar nikmah, athar nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu ada gitu loh. Dampak positifnya itu ada. Bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya? Tentu yang paling pasti adalah syukur. Bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi nikmat? Tadi itu. Apakah itu kesehatan? Apakah itu harta? Dialokasikan, diperuntukkan untuk taat kepada Allah. Ini Allah cinta kepada hambanya yang ketika diberi nikmat ada bukti nyatanya. Ketika dia menyatakan alhamdulillah, khalas, itu pasti ungkapan yang memang disyariatkan untuk menyebutkan alhamdulillah ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di praktiknya dia pun juga demikian mengalokasikan dana-dana yang ada atau mengalokasikan tenaga kesehatan yang ada untuk taat kepada Allah, taqarrub ilallah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wujud syukur. Apalagi menceritakan nikmat. Nah, ini sudah ana tambih kemarin dalam menceritakan tersebut, jangan sampai ada unsur riya atau ujub atau mungkin makhilah, kesombongan. Tidak. Dan Syekh Ubaid akan menjelaskan setelah ini, bahkan memberikan contoh beliau rahimahullah tentang bentuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Kemudian disebutkan juga oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn Ali ibn Syakik, haddatsana Ibrahim ibn Al-Ash'ath, sami'tu Fudail ibn Iyad yaqul rahimahullah, kana yuqal man 'arafa ni'matallah biqalbihi wa hamidahu bilisanih walam yastatim dzalika hatta yarziyadah liqaulihi azza wa jal la in syakartum la azidannakum. Wa qala sami'tuhu, ya'ni Fudail bin Iyad, yaqulu kana yuqal man syakara an ni'mah an tuhaddisa biha. Naam, wadah. Naam. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, naam, maka barang siapa yang mengetahui, mendapati nikmat Allah, tahu, faham, mendapati nikmat Allah tersebut, memang betul-betul dia rasakan dalam kalbunya, wahamidah, wahamidah bilisani, kemudian dia menyatakan alhamdulillah dengan lisannya. Dia yakin dalam kalbunya bahwa dia telah mendapati suatu kenikmatan. Setelah yakin dalam kalbunya dia itu ini nikmat dari Allah, kemudian menyatakan alhamdulillah dengan lisan dia, maka tidak sempurna syukur dia itu, belum sempurna syukur dia itu sampai dia melihat dengan jelas bahwa Allah akan menambah nikmat tersebut. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, niscaya aku tambah kenikmatan kalian. Artinya apa? Nah, ketika seorang yakin itu mendapatkan nikmat dari Allah dan dia memuji kepada Allah, pasti Allah tambah nikmat tersebut. Ini baru sempurna syukurnya dia. Baru sempurna syukurnya dia. Kalau masih yakin bahwa ini betul-betul nikmat dari Allah ini, alhamdulillah, cuman kok gini-gini aja, loh, kok kayaknya ngelihat tetangga, loh, kok itu kok seperti itu. Anak kok cuman ini aja. Ya nikmat sih, cuman kok gini gitu loh. Ini beda. Beda, beda. Hatta menyatakan alhamdulillah masih beda. Tidak termasuk. Karena kata beliau tidak sempurna hal ini. Keyakinan dalam kalbunya bahwa dia mendapatkan nikmat itu yakin seyakin-yakinnya diucapkan dengan alhamdulillah itu akan menjadi sempurna ketika dia melihat bahwa Allah akan menambah nikmat dia. Ketika dia meyakini Allah akan menambah nikmat dia. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Paham? Nah, kemudian sami'tuhu, kata Ibrahim bin Al-Ash'ath, yakni Fudail bin Iyad, yaqul, aku mendengar Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, kana yuqal man syakara min syakrin ni'mah, min syakrin ni'mati, antuhaditha biha. Termasuk bagian daripada syukur nikmat adalah menceritakan nikmat tersebut. Ini penting. Makanya harus ada penjelasan dan perincian dan pemahaman yang benar apa maksudnya menceritakan nikmat tersebut agar kita tidak salah dan tidak terjerembab dalam lembah ujub atau riya. Nah, adapun ayat wadih. Adapun ayat jelas sekali. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu wahai Muhammad, maka kamu ceritakan. Nah, di sini Syekh sampai memberikan sebuah contoh. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, beliau memberikan contoh. Kata beliau, ini kan panjang pembahasannya dan kajian kita belum selesai. Masalah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ana nukil dari kitab tersebut, Ittifahu Ittihaf Ulil Basar Bitta'liq Al-Amr Bil Ma'ruf Wa Nahyu Anil Munkar Ibnu Taimiyah, yang ditaklik oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Kata beliau, wa min huna setelah menjelaskan banyak panjang di bab ini, yajdiru at-tambih ila anna arkana syukur thalathah. Di sini sepantasnya kita harus mentambih diri kita. Nah, kita harus mendapatkan sebuah peringatan dan sebuah motivasi bahwa syukur itu ada tiga rukun. Syukur ada tiga rukun. Anna syukra, anna arkana syukri, thalatha. Sesungguhnya rukun-rukun syukur itu ada tiga. Rukun loh, ini berarti suatu yang masya Allah yang rukun. Nah, yang pertama, ikrarum binikmatillah batinan. Ini ikrarum binikmatillahi batinan. Dia mengikrarkan dalam kalbunya akan nikmat Allah yang dia dapati. Tadi disebutkan oleh Fudail bin Iyad tadi, yaitu man arafa nikmatullah biqalbihi. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah mengikrarkan dalam kalbunya secara batin akan nikmat Allah itu yang dia dapati. Kan enak kalau seperti itu. Tinggal berikutnya adalah yang kedua, at-tahadduts biha zahiran. Ketika dia meyakini dalam kalbunya akan kenikmatan yang dia dapat, yang dia rasakan, yang dia peroleh, maka berikutnya tahadduts, menceritakan. Ya, apa misalnya kata Syekh Ubaid, kan yakul najahtu fil ikhtibar misalnya. Nah, bagi kita yang dalam keadaan mondok ujian misalnya, nah habis ujian liburan, alhamdulillah saya lulus dalam ujian. Boleh yang demikian. Nah, menceritakan, ya apa kamu ujian kemarin? Lulus alhamdulillah. Ya apa kemarin kamu waktu nyebrang lautan, alhamdulillah selamat. Selamat alhamdulillah, baik. Sebatas itu. Ya, apa kamu ujian kemarin? Lulus, semua kalah. Dan semua goblok kabeh. Nah, anak yang paling benar dan yang paling pintar. Beda. Loh, katanya boleh ceritakan, tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Ikan khotir yang demikian, khotir. Nah, boleh. Sampai saya menyatakan, robahtu. Nah, ini penting. Artinya, ini call-nya Syekh gitu loh. Kita terkadang, ya Allah, Masya Allah gitu loh. Artinya apa? Seperti ini pun juga boleh diceritakan, bukan aib gitu loh, dan bukan sesuatu yang sombong atau membanggakan diri. Makanya tadi harus dikasih tanda tanya, jangan sampai bablas. Naam. Robahtu alhamdulillah. Ya apa kemarin jual beli yang kamu lakukan? Jual beli ini herbal-herbal yang rotan-rotan, mobil-mobil. Naam. Yang jual beli. Dan dia menyatakan, alhamdulillah robahtu. Alhamdulillah aku dapat untung. Kholas. Itu tahadud binikmatillah. Robahtu. Saat disebut sama saya, robahtu. Alhamdulillah dapat laba. Nikmat. Ingat, sampai situ. Jangan bablas. Jangan bablas. Robahtu. Alhamdulillah. Apalagi sebut sama Syekh. Luar biasa. Contohnya. Nah. Razaqaniyallahu imra'atan sholihatan. Alhamdulillah. Ana diberi rezeki oleh Allah istri yang sholihah. Ini kan lagi bicara tentang rukun syukur. Ada tiga. Pertama adalah ikrar bikol bihi batinan. Yang kedua tahadduts, menceritakan nikmat tadi. Kan iya, alhamdulillah Allah memberikan rezeki aku istri yang solihah. Naam. Sebaliknya si istri menyatakan apa? Alhamdulillah razaqani Allahu zaujan solihan. Alhamdulillah aku diberi rezeki oleh Allah suami yang soleh. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Buat apa istri yang solihah? Buat apa suami yang soleh? Ini penting. Kalau masalah keutamaan secara ayat, secara hadis, itu sudah jelas, sudah. Sudah jelas. Kemuliaan, keutamaan istri yang solihah, suami yang soleh itu jelas. Tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena label soleh ini berarti betul-betul dia ikhlas karena Allah dan benar. Tidak dikatakan itu soleh kalau tidak ikhlas dan tidak benar. Buat apa istri yang solihah? Buat apa? Ya kan? Suami yang soleh. Yang bisa jawab, fadol. Masya Allah kalau bisa ini. Zain ini. Kalau ngelihat kondisi apa keadaan antum nih, Pak Hartomo kayaknya siap dari tadi. Ayo, ilmiah. Nah, fadol, buat apa? Enggak apa-apa, masalah bukan. Kok masya Allah kamu? Enggak, kita ini alhamdulillah belajar. Nah, kita di veteran daurah masyayikh ditanya, man yahfad arkan sabr, siapa yang hafal rukun sabar yang kemarin anak terangkan? Langsung anak syekh. Nah. Tafadhol. Man, kira-kira apa yang antum di benak antum? Ah? Nah. Nih, enggak apa-apa 100. Naam. Jadi, jazakallahu khair ahsan ta aunan ila al aunan i li ala dini wa dunyaya. Tujuannya apa? kana aunan li ala dini wa dunyaya, untuk memotivasi, untuk membantu, untuk membimbing urusan agamaku dan duniaku. Loh, apakah perempuan juga harus dibimbing dunianya? Harus dibimbing dunianya. Naam. Kalau enggak, wah, lain. Kalau enggak dibimbing dunianya. Dunia itu kan mencakup semua. Mencakup semua, bukan sekedar harta saja. Yaitu keberadaan dia, dirinya sendiri itu. Berpakaian. Nah, dan lain sebagainya. Kalau agama pasti. Demikian pula juga memiliki istri yang soleh pun juga demikian, agar bisa istri soleh itu mendukung suami yang soleh untuk menjalankan syariat Allah, untuk menjalankan sunnah, untuk beragama kepada Allah, tidak menjadi penghalang thalabul ilm. Tidak jadi penghalang. Nah, kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah dan Rasulnya jauh lebih berhak untuk dicintai daripada seluruh manusia yang ada. Dikedepankan urusan agama Allah. Wadah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah isti'malu ni'amillah fi mardati mauliha nam wa musdiha. Wahu subhanahu wa ta'ala. Nah, yang rukun yang ketiga, nikmat Allah yang diberikan kepada dia itu diperuntukkan, dipergunakan, nah, dalam rangka memperoleh ridho Allah. Itu. Jadi diperuntukkan, dipergunakan, digunakan untuk memperoleh apa? Ridho Allah. Maksudnya apa sih? Ya diperuntukkan untuk taat kepada Allah, untuk menjalani syariat Allah, untuk mengikuti sunnah Rasul, itu, untuk itu. Nikmat tersebut. Jika itu berupa kesehatan, maka langkah-langkahkan kaki-kaki dia itu untuk tempat-tempat yang baik. Taklim, berjamaah, dan berbagai macam bentuk ziarah, nam silaturrahim, langkahkan ke situ. Bekerja untuk cari ma'isa untuk keluarga, langkahkan ke situ. Itulah. Karena itu semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nikmat kepada kita, musti yang memberikan nikmat, yang menyediakan nikmat buat kita. Itu baru dikatakan orang yang bersyukur tadi. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kemudian yang berikutnya, masih disebutkan dari Mughirah, dari Amir radhiyallahu an, qala asyukru nisful iman wasabru nisful iman wal yakinu al imanu kulluh. Naam. Syukur itu separuh iman. Sabar itu separuh iman. Yakin, yakin itu iman semuanya. Yakin itu iman semuanya. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Perlu diketahui bahwa masalah yakin ini masalah besar. Karena dia betul-betul mengetahui dan memahami masalah secara hak, secara benar dan pasti, sehingga dia yakin. Sehingga dia yakin. Nah, ketika ada sesuatu kejadian, anggap contoh untuk memudahkan antum faham. Ada berita dari kita, ya apa? Orang yang sikoh yang mengembarkan kepada kita, ya apa? Tadi di sana sudah disiapkan tempat-tempat untuk daurah. Sudah dibangun tendanya. Ilmu yakin. Karena orang yang sikoh yang ngabarkan, ya. Setelah itu dia melihat bangunan. Nah, dan juga dikabarkan oleh orang-orang, ya, sudah selesai. Hakul yakin. Begitu menyaksikan dari dekat dan persis seperti itu kondisinya, ya demikian, ainul yakin. Nah, ini mahal. Tahu antum betapa mahalnya? Disebutkan dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan Al-Humaidi dalam musnadnya, Ibnu Majah dalam As-Sunan, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nah, menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya ayyuhan nas sallallahu al-yakin wal afiyah fa innahu lam yu'ta ahadun ba'da al-yakin khairan min al-afiyah fasaluhum Allah. Wahai sekalian manusia, mintalah kalian kepada Allah al-yaqin. Nah, seorang yang diberi ilmu yakin oleh Allah itu ketika menjalani itu ringan dan yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah benar. Wah, ini sulit ya ikhwan. Kita ambil contoh lagi. Fulan ini bekerja, pekerjaannya haram. Nah, pekerjaannya apa? Haram. Sudah, langsung aja pekerjaannya haram. Nah, dinasihati, ya akhi, ini haram, gini. Terangkan ayatnya, hadisnya dan sebagainya. Walhasil, seperti itu. Ya apa dia? Aduh, ya apa ya? Anak punya istri. Berat. Meninggalkan. Belum yakin. Ada lagi. Antumnya apa? Nah itu sih, nunggu setahun lagi. Nah, nunggu setahun lagi baru anak keluar dari pekerjaan yang haram. Ini pasti haramnya masalahnya gitu loh. Pasti haramnya sudah. Secara syariat itu jelas haram. Setahun lagi. Kenapa? Nah, itu sih persiapan. Belum yakin. Nah, antum anak keluar. Kapan? Sekarang. Sekarang anak tahu hukumnya dan anak yakin ini adalah haram. Kok begitu? Iya. Nah, karena Rasul menyatakan man taraka syai'an lillah abdalahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikan yang lebih baik dari itu. Selesai sudah. Kenapa antum katakan? Iya, naam. Karena ini orang aku tinggalkan. Karena ana yakin dalam kolbu ana, seyakin-yakinnya, bahwa ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik daripada itu. Iya kan, nikmat sekali. Enggak ada beban, enggak ada apa. Lo anak istrimu makan apa? Makan nasi. Maksudnya, lah ini makan nasi, makan apa sekarang? Makan batu, kerikil, ya nasi. Lo, ya apa pekerjaannya? Bukan kita yang memberikan pekerjaan. Bukan kita yang menakar rezeki. Kok kita-kita ini manusia, binatang. Itu Allah yang memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali Allah yang memberikan rezeki. Terus siapa caranya? Ya bekerja. Bukan tidur di rumah. Tidak. Bekerja. Itu kan manusia kan itu. Berdoa, bekerja, sudah. Serahkan kepada yang menciptakan kita. Yakinkan bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk umatnya agar tidak dimatikan, dibinasakan karena kelaparan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Naam. Wadah. Begitu. Apalagi seorang rajul yang dia ingin menjaga kehormatannya, kemudian nikah, dia berkeluarga. Kenapa antum menikah? Pertama sunnah jelas, syariat ini. Yang kedua, ana ingin menjaga kehormatan ana, karena ana tahu hukumnya secara syar'i. Terus siapa kamu gak punya kerjaan? Dan siapa yang bilang? Ana sehat kok, ana bekerja. Dia kan belum mapan. Apa dipersyaratkan mapan? Nah, ya tapi gimana nanti? Gak perlu tapi gimana. Tapi yakini hadis Rasulullah SAW, thalathatun hakun Allah aunuhum. Tiga kelompok yang merupakan hak Allah untuk membantu mereka. Artinya jaminan dari Allah akan dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Tiga perkara ini. Di antaranya, yaitu seorang yang menikah anakih yuridul afaf. Seorang yang menikah dalam rangka memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan dia, tidak terjatuh pada zina dan yang semisalnya. Dijamin. Afwan, mungkin ringannya, mudahnya bagi antum sekarang. Di Indonesia yang antum pernah dengar ikhwan ahlussunnah salafiyin, pernahkah antum mendengar buh itu loh ikhwan di sana itu mati kenapa? Kelaparan. Pernah mendengar sak dunia, sak Indonesia ini salafiyin? Iya tak, iya ana juga melihat di sana juga mati juga, kenapa? Kelaparan. Belum pernah. Selama dia menjalankan perintah Allah, selesai. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ayat pun juga banyak yang menjelaskan seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ini ayat apa hadis? Hah? Apa? Hah? Hah? Ayat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah akan carikan jalan keluar dari kehidupannya dan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Takwa Allah. Wa idza qudiyatu minash shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai salat, cepat bertebaran ke muka bumi dan cari rezeki dari Allah SWT. Lakukan. Bukan kamu kerja dulu baru sholat. Enggak. Setelah sholat baru kerja. Karena ayatnya demikian. Wa idza qudiyatu minash shalah. Kalau kalian selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada ayat lagi yang seperti itu? Hasan, Abu Hafsa. Ada lagi ayat yang seperti ini? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jazakallah khair. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Masyaallah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan dia itu mudah. Ayat Al-Qur'an yang menciptakan kita, yang menurunkan Al-Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian. Tinggal sekarang itu kita harus belajar dan harus menerima. Dan harus meyakini bahwa rezeki yang paling afdol apa? Ilmu. Jazakallah khair, ilmu. Nah, ada hadis panjang, insya Allah nanti sore. Nanti sore untuk ummahat. Nah, jadi dunia ini kata Rasulullah ada di 4 orang. Dunia ada di berapa? Di 4 orang. Wis gak akan keluar dari 4 orang ini dunia ini. Terkait masalah ilmu dan harta nanti akan dibahas biidznillah. Ta'lim ummahat biidznillah ta'ala. Naam. Ikhwati fiddin. A'adzani wa'alaikumullah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naam, wahai sekalian manusia, minta kepada Allah al-yakin wal-afiyah. Masalah afiyah jangan sampai diremehkan juga, ya ikhwan. Antum dari rumah bisa hadir ke sini karena sehat wal-afiyah, badan kita sehat. Nah, mereka yang sakit, miskin, belum dapat siraman ilmu, dalam keadaan kita berharap yang hadir di majelis ilmu di satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, itu doa malaikat dan doa binatang di laut terus. Terus. Ya beda dengan wana ngaji kok. Apa? Streaming. Ya beda. Apa ada hadisnya? Nah, manjala safi streaming. Nah, saya duduk dengan streaming maka dia seperti, nah ya beda, ini hadis masalahnya gitu loh. Nah, begitu. Ikhwati fiddin, a'adzina uzakumullah, fa'innahu kata Rasulullah, lam yu'to ahadun, tidaklah diberi seseorang, ba'dal yakin, setelah yakin itu, khairan, lebih baik daripada, al-afiyah. Fasaluhumallah, minta kalian kepada Allah agar diberi kedua-duanya ini. Al-yakin wal-afiyah. Masya Allah ikhwan. Ikhwati fiddin. A'adzani wa'azakumullah. Kemudian disebutkan pula dari Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah, qala zikrun ni'mah syukrun. Zikrun ni'mah syukrun. Menyebut-nyebut nikmat itu wujud syukur gitu loh. Wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula disebutkan dari Aun, dari Hasan al-Basri rahimahullah, balagani anna Allah azza wa jal idha an'ama ala qawmin sa'alahum asyukra fa'idha syakaru kana qadiran ala an yazidahum wa idza kafaru kana qadiran ala an yuqalliba ni'matahu alaihim adzaban. Sampai kepadaku kata Hasan al-Basri rahimahullah sebuah ilmu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat kepada suatu kaum, ketika Allah memberikan nikmat pada suatu kaum, Allah akan menanyakan kepada mereka tentang syukur apa enggak. Kalau bersyukur kaum itu, Kana qadiron, Allah maha mampu untuk menambah kenikmatan yang lainnya, yang berikutnya. Namun ketika kafaru, ketika mengingkari kufur akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, karena qadiran, dialah Allah maha mampu untuk merubah nikmat tersebut, untuk menjadikan nikmat tersebut, untuk membalik nikmat tersebut atas mereka berupa azab. Berupa azab, siksaan. Naam. Wal'iyadu billah. Ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Ya apa dengan pernyataan bahwa Rasulullah itu telah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang? Benar apa salah? Hah? Benar. Iya apa enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang. Makanya disebutkan dalam hadis, naam, yang dihasankan oleh sebagian ulama, naam, dari Mughirah bin Syu'bah dan sebagian dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadamah. Faqila lahu ya Nabi Allah, takallafa hadha atau tukallifu hadha waqad ghafara Allahu lak. Qala afala akuna 'abdan syakura. Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang mulia, meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat sunah itu panjang sampai kakinya bengkak, kedua kaki beliau bengkak saking lamanya berdiri. Nah, kemudian Mughirah bin Syu'bah menyatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apa ini bukan takalluf? Bukan ini suatu pemaksaan diri yang seperti ini? Sementara Allah telah mengampuni engkau, maka apa? Dalam riwayat lain, sementara Allah mengampuni engkau yang dosa-dosa engkau yang telah, yang dahulu dan yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah SWT. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah aku ini kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itulah. Afala aku na'abdan syakuro. Tidakkan ini anak kepingin jadi hamba yang Allah yang bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, jadi taat kepada Allah SWT. Dengan perbuatan taat kepada Allah. Kalau Rasulullah sudah seperti itu, bagaimana dengan kita gitu loh. Nah. Ikhwati fid din, a'adzani wa jazakumullah. Disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, haddatsana Sufyan, qala kana yuqal laisa bifaqihin man lam ya'ud al-bala ni'matan war-raha musibatan. Laisa bifaqih, bukan termasuk orang yang faqih, bukan termasuk orang yang mendalam ilmunya, ketika dia tidak menganggap, ketika tidak dia meyakini bahwa bala musibah itu adalah kenikmatan. Roho, kelapangan, kesehatan itu adalah musibah bagi dia. Bayangkan sampai seperti itu. Kita harus meyakini bahwa musibah ini, bala itu adalah nikmat bagi orang yang sabar. Dari mana nikmatnya? Karena diampuni dosanya oleh Allah SWT. Karena dicacat amalan yang biasanya itu seperti dia ketika sehat. Bagi yang sabar. Demikian pula bagi orang yang rokok, kondisi lapang, kondisi sehat. Musibah. Musibah bagi dia. Kalau dia tidak syukur kepada Allah SWT, musibah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fid din, a'adzani wa jazakumullah. Disebutkan dari Thabit, semuanya sanadnya dari Ibnu Abi Dunya. Qala Rafi' Abu Aliyah, inni la arju an la yuhlika atau an la yahliku an la yahlika abdun bainatsnatain ni'matin yahmadullah alaiha wa dhanbin yastaghfiru minhu. Naam. Aku berharap, kata Rafi' ibu Abul Aliyah rahimahullah, aku berharap seorang hamba tidak dibinasakan. Nah, di antara dua perkara. Seorang hamba tidak diazab oleh Allah, tidak dibinasakan oleh Allah, di antara dua perkara. Yaitu ketika hamba Allah diberi nikmat oleh Allah, dia memuji Allah. Ini, Anda berharap tidak dibinasakan orang seperti ini. Yang kedua, ketika seorang hamba Allah berdosa, tapi dia minta ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wadah. Maka di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama adalah ketika kita diberi nikmat, cepat syukur kepada Allah agar tidak menjadi azab bagi dia, bagi kita. Demikian pula ketika kita terjatuh pada dosa, cepat minta ampun kepada Allah agar tidak diazab oleh Allah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah qala Abu Darda radhiyallahu an, man lam ya'rif ni'mat Allah azza wa jalla alaihi illa fi mat'amihi wa mashrabihi faqad alimahu. Naam. Faqad qalla ilmuhu wa hadara 'adzabuhu. Faqad qalla ilmuhu wa hadara 'adzabuhu. Barang siapa, kata Abu Darda radhiyallahu an, yang tidak mengetahui nikmat Allah azza wa jalla kecuali hanya makanan dia dan minum dia. Nah, iya, dia hanya tahu alhamdulillah sudah makan, alhamdulillah sudah minum. Nikmat Allah itu apa? Ya ini, makan dan minuman, itu nikmat dari Allah. Yang lainnya enggak tahu, enggak paham. Barang siapa yang tidak tahu kenikmatan Allah kecuali hanya makan dan minumnya aja, maka ilmunya dia sedikit dan azab diambang di depan dia. Azab di depan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azani wa jazakumullah. Disebutkan dari Ibnu Abi Najih an Mujahid, dari Mujahid rahimahullah. Naam, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan batinatan. Allah menyediakan, Allah memberikan kepada kalian nikmat zahir dan nikmat batin. Maka Mujahid menyatakan la ilaha illallah. Masya Allah, la ilaha illallah, itu nikmat zahir dan nikmat batin. Ketika la ilaha illallah itu diterapkan secara benar dan ikhlas, dia telah mendapatkan nikmat zahir dan batin. Makanya para ulama yahtamun, sangat mementingkan dan sangat memperhatikan sejak dulu dari Rasul, dari ayat hadis. Naam. Bagaimana Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadatan la ilaha illallah. Dan terus banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan la ilaha illallah. Hadis bitaqah, ma'ruf. Kemudian dengan ini semua, maka para ulama menulis kitab. syarah la ilaha illallah. Saking apanya? Saking ingin kaum muslimin ini faham betul gitu loh, apa itu makna la ilaha illallah yang hak, sehingga diterapkan dengan hak, bukan sekedar mengucapkan saja, bukan, tapi dalam-dalamnya, sefaham-fahamnya, seilmu-ilmunya, seperapannya gitu loh. Betul-betul diterangkan secara detail. Demikian pula nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid pun juga diterangkan agar tidak terjerumus pada kekufuran. Nawaqid la ilaha illallah, pembatal ucapan la ilaha illallah, diterangkan oleh para ulama. Luar biasa. Makanya ketika dia memahami dengan benar, menerapkan la ilaha illallah, maka Allah telah memberikan, menganugerahkan dia nikmat zahir dan batin. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Kemudian berikutnya dari Abdullah ibn Daud dari Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu rahimahullah fi qouli azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf 182, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Naam, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, mereka akan kami berikan azab secara berangsur-angsur dari arah yang mereka enggak ketahui. Siapa itu? Naam. Qala nasbahu alaihim an-ni'am wa namna'uhum asy-syukr. Na'udzubillah min dzalik. Kami beri mereka nikmat, tapi kami halangi mereka untuk syukur kepada Allah. Ini ngeri. Makanya kan kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini bisa zikir kepada engkau ya Allah, dan bisa syukur kepada engkau ya Allah, dan ibadahku jadi baik ya Allah. Masya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya, na'udzubillah, kalau orang itu enggak bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu, azab itu terus akan diberikan Allah secara berangsur-angsur. Istidraj tadi itu. Pada kebinasaan. Halah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Naam. Disebutkan dari Habib Ibnu Ubaid, qala mabtalallahu azza wa jal abdan ibtilaan illa kana lillahi alaihi fihi ni'mah an la yakuna ibtila bi ashad minhu. Naam. Kata Habib Ibnu Ubaid rahimahullah, tidaklah Allah itu memberikan ujian pada hambanya dengan satu ujian, melainkan di balik ujian itu Allah memberikan nikmat, yaitu agar supaya tidak diberi ujian lagi yang lebih dahsyat daripada itu. An la yakuna ibtila bi asyad minhu. Naam. Demikian pula disebutkan dari Abdul Malik Ibnu Abjar rahimahullah, qala ma minan nasi illa mubtaliyun bi'afiyah liyanzura kaifa syakarahu wa yabtalih liyanzura kaifa sabruhu. Naam. Tidaklah bagi seorang manusia, melainkan Allah akan uji dengan diberi afiah, kesehatan. Itu kan kenikmatan. Itu tapi sekaligus ujian. Kenikmatan sekaligus ujian. untuk melihat Allah, apakah dia mensyukuri nikmat tersebut? Nikmat sehat tadi. Dan Allah menguji dia dengan nikmat tersebut. Naam, dengan afiat tadi. Dengan satu ujian. Untuk melihat apakah dia sabar. Nah, diberi nikmat sehat itu apakah dia bersyukur? Diberi musibah itu apakah dia sabar? Itu hukumnya di situ. Ketika diberi kesehatan dia syukur, fadzak. Ketika diberi musibah dia sabar, fadzak. Nah, ikhwati fid din, a'azzani wa jazakumullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim, wa qala hadis sahih. Kata Hakim rahimahullah dari Abu Bakrah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah syukran lillahi azza wa jal. Kata Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati perkara yang menyenangkan, perkara yang membahagiakan beliau, langsung khurra sajidan, turun dan sujud kepada Allah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diistilahkan sujud syukur. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Disebutkan dari Ala ibn Mughirah rahimahullah qala Bashar al-Hasan bi mautil Hajjaj wa huwa mukhtafa fasajada. Nah, Hasan al-Basri diberi kabar bahwa Hajjaj mati. Kemudian langsung mukhtafa, langsung memojok gitu, minggir, sujud. Alhamdulillah. Aduh. Siapa yang dibunuh oleh beliau? Masih ingat terakhir? Hah? Ibnu Hajjaj. Siapa? Sa'id bin Jubair. Ahsan. Ada kisah yang bisa kita ambil faedah. Nah, kan sholat dulu beliau dan berdoa kepada Allah sebelum dibunuh. Sa'id bin Jubair, tabi'in. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba kelengar ini sama Hajjaj ini. Tahu apa ucapan Hajjaj? Kelengar terus mati. Tahu? Ucapannya Hajjaj, wah itu bengis, zalim, wis cak zalim-zalimnya sudah. Dia menyatakan menjelang matinya itu, ini ana yakin doanya Sa'id bin Jubair. Mati. Dadak, mendadak gitu. Tidak lama dari membunuh. Nah, dan memang beliau berdoa supaya jadikan terakhir ini kematian aku ini kepada Allah SWT. Meninggal. Nah, Hajjaj bin Yusuf. Na'udzubillah minadz-zulm. Ya apa enggak? Naam. Di mana Allah menyatakan inni haramtu dzulma 'ala nafsi faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadits qudsi, aku mengharamkan zolim untuk diriku, dan aku jadikan zolim itu, aniaya itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling mendzalimi. Az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah, kezaliman itu kegelapan nanti di hari kiamat. Hajjaj bin Yusuf luar biasa. Na'udzubillah, sudah bukan sekedar masalah membunuh, biasa dia membunuh orang tuh biasa, bakar, duduk di atasnya minum khamr, biasa itu. Tahu antum? Apalagi ngimami subuh, salat subuh jadi imam, ini kan termasuk ulil amri gitu loh. Ngimami subuh 4 rakaat, setelah salam, assalamualaikum, kan yopo, ribut kan. Kenapa? Mau saya tambah? Kalian ada. Kenapa kalian? Mau ditambah lagi? Bukan enggak tahu dia. Bukan enggak tahu kalau enggak tahu kan. Ya apa tadi? Lebih tah. Afwan ya, ayo sujud sahwi atau gimana? Bagi tenda. Ada apa? Mau ditambah? Azid. Wis papat sih. Sik seperti itu gitu loh. Parah. Zalim, ma'ruf kezalimannya. Makanya Az-Zahabi menyebutkan dalam Syiar Al-Munubala. Nah, tapi dia kan ulil amri gitu loh. Ini loh ahlu sunnah. Tidak seperti khawarij, tidak seperti teroris, tidak. Sabar atas kezaliman yang jelas-jelas zalim. Kenapa? Karena Rasul menyatakan demikian. Wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak, walaupun pemerintah kalian ini selama muslim itu memukul punggungmu kalian dan mengambil harta-harta kalian, tetap enggak boleh berontak, tetap asam wa ta'ah fil ma'ruf, taat dan baik dalam perkara yang ma'ruf. Sampai seperti itu. Dan di antara prinsip dari prinsip ahlus sunnah itu mendam bermakmum kepada imam yang fajir. Ya apa itu? Pemerintah yang fajir. Dan pemerintah punya porsi. Makanya Syekh Abdul Bukhari hafizahullah ketika daurah terakhir itu cerita ke kita selesainya itu. Ketika kita berkunjung selesai daurah, sekian bulan lagi kita berkunjung ke tempat beliau, nyampaikan. Begitu nyampe pulang dari Indonesia, kurang lebih 2-3 hari beliau sakit. Flu dan yang lainnya lah, namanya perjalanan beliau. Di antara kenapa beliau enggak datang ke sini, umroh yang daurah yang kita sering undang itu, di antara alasan jauh. Capek perjalanan. Itu yang disampaikan terus ke kita. Kemarin kita ketemu sama beliau, kemarin sekitar bulan Ramadan, awal Ramadan, nyampaikan. Masafah ba'id ya Ahmad, jauh caranya. Begitu. Ana juga sibuk, ada jadwal. Al-Muhim bukan sibuknya, sibuk gampang. Itu. Sampai beliau mempersyaratkan tahun yang kemarin itu, coba cari yang langsung dari Madinah ke Jakarta. Kaono. Garuda atau apa. Pokok langsung dari Madinah ke Jakarta, langsung. Langsung. Kalau perlu langsung ke Jogja gitu loh. Saking seperti itu. Nah, menunjukkan apa? Pulang ya sudah capek, kondisi itu juga diteter. Bukan sekedar daurah, masyakil. Masalah-masalah yang diserimpet, yang nyerimpeti dalam tubuh dakwah ini yang jadi gak tidur, Syekh. Nah, ada pasien tetap gitu loh. Nah, ini kan kasihan. Kesini untuk daurah dan yang lainnya diserimpeti oleh Allah Maha. Tiba-tiba ada yang telepon. Nah, waalaikumsalam, Syekh. Nah, anak yang kenal antum, ini sekarang waktu jadwal muhadhara antum. Loh, Ini di luar negeri. Anak sakit. Syekh, umat menunggu masjid full sampai ke jalan-jalan. Ajib. Lupa Syekh gitu loh. Dan kondisi memang sakit. Ya sudah kata Syekh, ana muhadhar 15 menit kurang lebih. Lewat telepon itu nyampaikan tentang kewajiban taat pada ulil amri. Syekh nyampaikan di kala itu lewat telepon itu dan di handsfree dan istilahnya juga dengarkan sampai jalan katanya, sampai ke jalan-jalan yang hadir itu. Nah, saya terangkan tentang hak-hak pemerintah, kewajiban rakyat itu taat dalam perkara yang makruf dan wah pokoknya sudah, dan haramnya memberontak dan sebagainya, pokoknya ringkes padat 15 menit kurang lebih kata Syekh hafizahullah. Sudah, setelah itu berjalan. Nah, seiring dengan waktu saya dapat kabar bahwa rekaman itu direkam nyampe ke presiden negara tersebut. Begitu didengar, seperti ini. Siapa ini? Syekh dari mana ini? Masya Allah. Selama anak hidup, kata presiden, belum pernah mendengar ceramah seperti ini. Ternyata pemerintah punya hak gitu loh. Panggil panitianya. Mana? Panggil presiden ini. Ya berhak memanggil siapapun. Datang. Kamu, siapa ini? Syekh Ahlussunnah gini. Masya Allah ta'ala. Pergi ke tengah-tengah kota, entah berapa hektar, wallahu a'lam, ini tanah wakaf buat antum. Di tengah-tengah kota, wakaf untuk antum dan jamaah antum. Dari ana presiden. Oh ya, apa senangnya antum? Kita di sini bangun masjid, ya Allah. Nah, setengah mati, apalagi di kota. Ono ae sing ganggu, ada saja yang memata-matai. Walhasil seperti itu. Makanya ahlus sunnah itu arhamun nas bin nas. Ahlus sunnah itu paling penyayangnya terhadap orang lain, apalagi pemerintah. Dijaga kehormatan dan kewibawaannya. Nah, hajjaj ini na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai di masa hajjaj itu ada namanya Syabib bin Yazid. Syabib bin Yazid ini khawarij. Berontak. Berontak di zaman hajjaj ini. Bikin padepokan sendiri, melatih murid-muridnya dalam rangka memberontak. Nah, ada salah satu temannya sejawat, Syabib bin Yazid ini, yang menasehati, ya Syabib, tak boleh seperti ini. Terangkan tentang hadis-hadis Rasul. Wah, itu masih masa, masih ada tabi'in di kala itu. Nah, terangkan tetap lah, hajat harus ditumpas. Ya Syabib, haram alaik, tak boleh haram, tak boleh, ini berontak, ini dosa ini. Terangkan hadis-hadis tentang masalah kewajiban taat dan caranya menasihati apa. Terangkan semua. Sampai pada akhirnya, kalau antum tetap seperti ini ya Syabib, tak bunuh kamu. Kata Syabib, kita bersahabat. Ana tidak mungkin bunuh kamu. Jawabannya gitu bukan? Jangan bunuh. Jangan, ana takut. Tidak. Bahasanya, kita ini bersahabat sejak kecil. Ana tidak mungkin bunuh kamu. Maknanya apa? Kalau bunuh kamu itu gampang. Gampang. Mudah. Sampai terjadilah nikos dan saling bunuh. Ya sudah, mau bilang apa? Syabib yang memang ma'ruf, terkenal dia itu ahli bermain pedang. Terkenal. Ahli bermain pedang sudah. Nah. Dibelah. Dibelah kepalanya sahabat kita itu dari ujung atas sampai bawah. Pembelahannya kayak belah semangka pas tengah. Afwan, sak kemaluannya persis tengah. Dari atas. Sudah. Waktu berjalan, dicium oleh pihak Hajjaj, dikirim entah sekian peleton atau berapa, dipukul mundur pasukannya Hajjaj. Semakin geram ini Hajjaj ini. Loh, kok gini? Dikirim lagi double pasukan. Sret. Dipukul mundur lagi. Sedikit ini. Sedikit. Baru diumumkan, kita akan perang. Dikomandankan sudah perang dengan Syabib. Mengumumkan Hajjaj, jangan sampai kalian menyentuh kulitnya Syabib. Aku yang akan menggal kepalanya Syabib. Kata Syabib ke murid-muridnya, awas, kita perang sekarang. Jangan nyentuh kulitnya Hajjaj. Aku yang akan menggal kepalanya Hajjaj. Awas. Ini sudah pada murka, murka, rasa emosi kabeh sudah dua-duanya. Yang satu zalim, yang satu khawarij. Nah, jarak mereka ini terpisahkan oleh jembatan yang sungainya curam. Curam, dalam dan airnya juga dahsyat gitu. Sudah. Jembatan sana, ujung-ujung, pesan. Jangan ada yang ngikuti. Jangan ada yang ngikuti, awas. Kata Syabib ke murid-muridnya. Hajjaj ke pasukan, jangan ada yang ngikuti. Naik kuda dua-duanya. Itu sudah puncak kemarahan. Wah, naik kudanya sambil waduh, pokoknya urusannya menggal kepala. Itu kan intinya. Buang terpol gitu. Skodarullah. Begitu dekat. Kepalanya itu beradu. Kepala kudanya. Buru adunya cebuang ter gitu. Sampai nempel. Sampai nempel gitu kepala itu. Saking kerasnya tabrakan itu. Syabib terpelanting ke bawah ke jurang. Belum anggar, belum sampai main pedang. Karena banternya, dan ini kan ngerim dada kalau bahasa kita sekarang. Jungkel gitu. Begini, wah, jatuh ke bawah. Kata Hajjaj, cepat tangkap hidup-hidup, jangan dibunuh. Jangan sentuh kulitnya, tangkap hidup-hidup. Orang Arab gitu, bukan. Nanti kalau sudah bunuhan, enggak. Aib bagi mereka. Aib, apalagi keroyokan, tambah aib. Kan sinian aja yang keroyokan. Nah, Arab entah. Aib betul bagi mereka. Nah, sudah dikejar, ditelusuri itu. Terombang-ambing ombak, batu-batu, sampai terkapar. Begitu terkapar, didatangi, mati. Mati. Tinggal ibunya yang hidup. Datangi ibunya oleh pasukan Hajjaj ini. Anak kamu mati, kata ibunya. Ndak. Langsung bilang, ndak. Loh, mati? Ndak. Anak melihat anak kamu mati? Ndak. Anak saya, kata ibunya. Perang? Ndak akan mati. Top. Hati. Penasaran kan ini? Pasukan aja ini. Duh, ono opo iki kalau bahasa kita? Ono opo ini bahasa Jawanya? Ono opo ada apa ini? Kok bilang seperti itu gitu loh? Nah, anak saya perang tidak akan kalah. Nah, bingung ini dua orang kurang lebih dua orang. Mati dia sampai cerita. Mati ke terjang ombak gini dan terkapar. Oh iya, coba kamu dari tadi ngomong seperti itu saya langsung percaya. Tapi kalau perang enggak. Enggak. Kalau diterjang ombak lain perkara. Ya sudah. Anak percaya kalau gitu. Tapi kalau perang anak saya tidak. Kenapa? Tanyakan kenapa? Iya. Itu kan anak saya. Saya yang paling tahu. Begitu lahir, itu cahaya hitam masuk ke kalbu dia dan hati dia lebih keras daripada batu. Penasaran dia. Didatangi mayit tadi, dibelah dadanya. Dilihat betul. Ternyata kalbu hatinya itu lebih keras daripada batu. Makanya kata orang-orang tua kita, hatimu koyok batu. Itu menunjukkan apa? Nasihat mental kabeh. A'udzubillah min dzalik. A'udzubillah. Enggak mempan nasihat. A'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan kita ini butuh nasihat, bahkan kata para ulama salaf, laisa qaumun bi khairin. Kaum itu tidak ada kebaikannya. Naam. Laisu binasihin, yang tidak ada pada kaum tersebut orang-orang yang menasihati. Bayangkan itu. Kaum itu tidak ada kebaikan kalau tidak ada orang-orang yang menasehati. Wa qala ba'du salaf, dan sebagian ulama menyatakan apa? Naam. Laisa qaumun bi khairin alladzina yubghiduna an-nasihin. Kaum itu tidak ada kebaikan kalau mereka membenci orang-orang yang menasehati. Kita ini butuh nasihat. Antum melihat para asatidz ketika datang masyayikh langsung. Syekh, mata tansuhulana. Fadal, apa yang bisa engkau nasihati kepada kami ya Syekh? Gitu semua. Kita kemarin di bulan Januari datang ke Syekh Robi sama satu sama berdua. Itu 3 menit. Syekh sibuk sekali. Ini dari berbagai negara datang. Ya Syekh, berbaring. Berbaring. Lagi megang. Ngoreksi tulisan. Kanan kiri ini. Udah pada nunggu semua. Entah dari mana. Wallah, negara lain gak tahu. Nunggu semua. Kita lewat tengah-tengah. Kan segini. Duduk semua. Syekh berbaring. Kita pintu sana. Masuk. Datang ke samping beliau. Nyebutkan kita dari Indonesia gini. Ya pada alhamdulillah. Ya Syekh, nasihati kami. Gitu, nasihati kami Syekh. Malaikat bittaqwallah ini terus. Istiqa menik. Jazakallah khair. Balik salam ilal ikhwah. Assalamualaikum. Nasihat penting ya ikhwah. Kenapa? Karena agama itu dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasiha. Kan ya? Dan manusia ini rugi semua kata Allah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hiku. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Walhamdulillah kita bersyukur walaupun tidak selesai tuntas tapi sudah ma'dhamuhum mayoritas sudah kita sampaikan. Di majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ketika ada kesalahan al'afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.